Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya hamdi. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di. Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim وهو أصدق القائلين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para jemaah, Bapak, Ibu, Saudara, terutama Bapak-Bapak pimpinan, saya lihat Masya Allah, Tuhan Masya Allah, hal yang baru saja ditunjukkan di sini, suatu kepedulian terhadap apa yang harus dikembangkan di dunia Islam sekarang ini. Hal yang saya lihat begitu menggebu-gebu dikembangkan oleh Allah yarhamu Muammar Gaddafi di negerinya di Libya tempo hari pada kedatangan saya yang pertama diundang ke Libya itu. Target yang ingin dicapainya adalah seperti yang saya dengar barusan disampaikan itu, bahwa mesti ada satu jaringan dakwah internasional Islam yang menjadi semakin mudah dengan bangunnya semangat untuk mendekati teknologi kayak barusan itu. Kalau saya emang saya gantek juga. Sebab bapak kita tadi bahkan belum ada SD di kampungnya. Kalau saya SD di kampung saya sejak zaman engkong saya. Jadi bukan zaman ayah saya, tapi kakek saya pun sudah mengalami SD yang pada waktu itu disebut SR. Sisanya SR itu tahun 63 sudah menjadi SD. Jadi saya 1-2 SR, ya pada tahun saya di kelas 2 SR itulah kemudian diganti menjadi SD. Jadi sebelum meletusnya G30 SPKI, begitu Pak. Jadi memang daerah-daerah itu sangat berbeda-beda. Jadi mestinya saya yang sudah lebih akrab dong dengan persoalan teknologi lah anu dan sebagainya. Tapi saya menjadi terkagum-kagum. Masalah itu diurus secara internasional bahkan lebih dari 150 negara Islam, ulama-ulamanya itu dipersatukan. Untuk jangan berdebat deh halalnya teknologi untuk dimanfaatkan. Jadi bikin networknya itu tinggal pencet-pencet barang yang kecil-kecil ini aja, kebuka semuanya. Bukan kayak yang dulu-dulu di Jakarta juga ada namanya Guru Mansur Ahlil Falak. Itu kalau dia mau manggil muridnya, dia coba masuk aja ke kamarnya, dia baca beberapa ayat, lalu dia panggil muridnya itu. Blut. Muridnya yang di rumah gelisah. Waduh, ada apa nih gurunya? Sebab waktu itu telepon cuma punya Belanda. Jadi kantor telepon yang di Matraman Raya yang kemudian udah berubah sekarang gedungnya itu, Ya, walaupun itu 1881, tepat di kampung saya itu. Yang punya ya Belanda-Belanda itu. Jadi, ada juga sih orang yang punya semacam daya panggil ya, pada space yang lain, pada titik-titik sinyal yang lain, yang kemudian bisa berkembangnya juga dengan cara yang berbeda. Tapi kan ini susahnya diikutin sama orang. Mau dibayar berapa juga tuh orang buat ngajarin. Dia ikhlas kayak apa juga yang diajarin. Kalau gak kuat mewiridkan wiridan seperti dia, ya gagal. Panggilannya jadi ngaco nanti. Ya tuh. Bukan panggilan yang benar. Maka boleh jadi sinyalnya bukan sinyal yang membawa dakwah, tetapi menjadi salah sinyal yang membawa provokasi, kayak yang dilakukan oleh banyak dukun-dukun di Sumatera Barat. Ada istilah buluh berindu, dia pakai bambu tuh tengah malam, tiup dikit titit. Maka anak gadis itu boleh manjat dari atas untuk turun ke bawah karena ada sinyal dari bulu print. Itu juga ada model begitu. Itu juga bagiannya juga bagian jejampian kayak gitu. Tapi sangat berbeda dong dengan Guru Mansur Al-Falaki yang sangat dikenal. Bukunya Pak Pimpinan itu menjadi rujukan nasional tuh zaman itu. Kalau Anda di pesantren, Anda pernah baca buku itu tentang falak. Namanya Sulamun Nayyirain. Ya, ada yang baca anak situ. Anak Telkomsel. Ya. Yang saya tertarik, nih barusan nih. Ada satu kebangunan yang bukan sejak awalnya berorientasi dengan teknologi, tapi menjaga dengan ketat daerah-daerah agama. Sampai boleh dilihat ya, pada tempat mana orang boleh khilaf, berbeda pandangan. Tetapi pada bagian mana dia tidak lagi boleh melakukan suatu perbedaan pandangan. Sehingga literatur ini sih, kalau yang dibaca oleh mahasiswa di IAIN, Fakultas Syariah, ya termasuk saya juga membacanya buku itu, walaupun saya udah bukan mahasiswa lagi, buku itu masih saya juga kebet-kebet juga dong, kan banyak lupa ya kita itu. Judulnya Mala Yajuzu Fihil Khilaf Bainal Muslimin, Syekh Dr. Abdul Jalil Aisyah. Yang tidak boleh diperdebatkan di kalangan kaum muslimin. Kalau ini masih diperdebatkan juga, maka yang terjadi adalah perdebatan antara ayat Quran, sunnah Rasulullah, dengan sesuatu yang bukan masuk di dalam bingkai ini. Ini udah di luar frame. Core-nya udah kelihatan. Jadi waktu ditarik, dikencengin, mingkin megar, gak muat. Perbedaan pendapat yang di dalam Islam itu bukan cuma sebuah potensi, bukan cuma sebuah bakat, tapi benar-benar kenyataan. Nabi yang bilang tuh, ikhtilafu ummati rahmat. Perbedaan paham yang ada di tengah umatku adalah rahmat. Bila akhirnya Perbedaan pendapat itu membawa kepada suatu kecelakaan. Itu yang kudu mikirin. Yang diperdebatkan ini apa? Nah, karena ini dinilai ya, panitianya Pak Pimpinan percaya kepada saya. Saya kadang-kadang dipanggilnya dokter, kadang-kadang dokter Andes, kadang-kadang anda bilang terserah ente dah, anda agak kepengen begitu-gituan. Bukan apa, sangat berpengalaman melihat wajah dokter, sangat berpengalaman dalam melihat wajah dokter Andes, dan sangat mengalami pahit getirnya pencapaian atribut-atribut yang akhirnya menimbulkan perselisihan pada daerah yang kagak boleh diperselisihkan. Cuman omongan aneh jadi panjang nih versinya. Kalau aneh mau kesituin, bab ceritanya sembar-sembar kudu dibaca. Saya yang gede aja dulu ya, yang global saja dulu. Saya ingin menyatakan terima kasih saya tempo hari Libya undang orang 150 negara lebih. Saya masuk di situ. Tema yang dia mau bicarain teknologi ini. Dan di situ tidak perlu ada persengketaan bahwa kita tertinggal lama. Kayak saya tinggal di Matraman itu. Matraman Raya, masuk sedikit. Tempat paling heboh soal tawur-tawuran. Namanya Berlan. Gitu kan? Tapi saya bukan orang anak tentara. Sebelahnya. Bapak-bapak saya jadi tentara cuma permulaan doang. Begitu kelar perang, pistolnya dibuang sama mertuanya. Enak aja lo, anak lo kasih gue. Lo pergi-pergian kemana, gaji kagak, apa kagak. Masa lo yang perang, anak lo gue yang urusin. Ah gitulah kira-kira. Dibawalah pistolnya, dibuang di kali. Bapak saya waktu itu masih jadi tentara. Tentara zaman sendalnya lain sebelah. Emang gak ada dananya ya. Mana tuh ya pestol? Gue buang di kali. Ngurusin pestol anak lu tinggal-tinggal. Diam tentara. Lumayan pada zaman itu orang tua saya itu tidak gagah seperti orang-orang tentara sekarang. Ya makanya masih kurang tuh waktu ya. Tapi dia udah punya reputasi ketentaraan kayak begitu. Jadi Jenderal Sudirman menitipkan surat untuk disampaikan kepada Presiden Soekarno di Jakarta. Itu Jenderal lagi di Jogja. Zaman-zaman itu pergi-pergian. Ada ongkos nyampe, gak ada ongkos bagaimana aja. Numpang di kereta dan sebagainya. Tapi dia bawa reputasi kayak begitu. Di zaman seperti itu, bolehlah disebut ya bahwa ada orang lagi berjuang begini-begini tapi gak ada apa-apanya. Di zaman sesudah revolusi itu beres, orang tua saya adalah pengangguran total. Masih mendingan pengacara pengangguran banyak acara ya. Nah, sebab itu nih saya ini terus saya bawa-bawa ke Libya. Itu menandakan bahwa satu perjuangan yang dalam bentuk yang begitu kecilnya di suatu saat bisa meletupkan sesuatu bila betul memanagenya. Nah, betapa gedenya seorang Amsir, bapak saya kan tadi disebut Saifuddin Amsir. Doktornya jangan dipikir-pikirin deh, tarik dia nanya lulusan mana, tahun berapa. Saya udah kagak mau dikasih doktor, habis orang pada bilang. Apa sebab begitu? Ya, rezeki saya biiznillah. Tapi saya gak mau cerita karena itu bukan tema. Nanti temanya soal perdebatan ini ya. Ikhtilafu ummati rahmah ini akan kembali. 25 tahun kan ini saya jadi pengajar di UIN. Begitu ya. Nah, satu yang saya kagak mau naikin pangkat saya. Sebab saya punya prinsip. Gua ogah pangkat gua dinaikin melu. Kalau Allah yang naikin terserah. Kalau ente yang naikin dengan sistem, dengan administrasi, dengan ini-ini, enggak dah. Kenapa? Ente memperdebatkan bagian yang enggak boleh diperdebatkan. Sekarang murid-murid ane profesor. Eh? Tetapi ada sesuatu yang lain. Gaji gue enggak mau naikin. Kenapa? Gue udah dipesan ulama. Apaan yang dipesan ulama? Saya waktu itu di Mekah baru ketemu seorang ulama kenamaan yang disebut musnidud dunia, ahli sanad dunia, namanya Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani, orang Padang, tapi lahirnya memang di Mekah. Jadi rendang dia doyan nih. Cuma bumbunya susah di sana. Ikan misat ituan tuh yang suka dijual-jual juga shisha ya. Orang Padang merasa dirinya orang Padang, enak aja nanda. Main sedot aja. Ente, ini jendong ini tuan guru besar. Ya gak tahu tuan guru besar. Yang dia tahu Padang sama Padang, masa dia gak mau ini. Itu orang luar biasa, Syekh ikhlas. Ini enggak boleh diperdebatkan. Ma la yajuzu fihi al-khilaf bainal muslimin. Untuk soal perdebatan ini, ceramah saya mestinya dua seri ini. Enggak apa-apa deh saya jadiin satu seri sebab saya ditungguin juga di televisi. Ya tahu, apa itu sejarah nanti Anda yang anterin saya ke sana. Dia bilang begini, anta mudarris fil jami'ah, anta muhadir fil jami'ah, anta ini pengajar ya di university. Anda bilang ya malu-malu, gak malu deh. Tapi nanya begitu, masa kita bilang kagak, emang saya udah jadi pengajar. Saya bilang, nah dia nanya bil mukafa'ah atau bi ghairil mukafa'ah, digaji apa enggak digaji? Masa jadi dosen enggak digaji? Makan apa? Ini diam aja. Tapi anda malu. Saya bilang, nah bil mukafa'ah, ya dibayar. Dia bilang, al ahsan bila mukafa'ah, yang bagus enggak digaji. Jangan kata ente, ane juga bingung tuh waktu. Allah Akbar, gue digaji aja enggak nyukup. Bagaimana enggak digaji? Astagfirullah. Tapi akhirnya dalam kenyataan berikutnya, ketika sebuah kesarjanaan itu dalam agama, kan ente mau nanya tema, kan gitu ya, tentang perdebatan yang mesti dipahami. Saya belum memberikan ayat-ayat yang sangat substansial ya, mesti dikenali pada konteks itu. Perselisihan pendapat. Ya, sebentar akan saya kemukakan itu. Dia yang bilang jangan digaji, saya kebingungan. Tapi ini jangan niru ane nih ya, lain. Ini mesti digaji, kalau perlu ditambahin. Oh, ini kan teknologi lain dong. Wah, kalau ini nggak digaji, ini ngamuk juga boleh. Kalau ini perlu lebih banyak ya. Pada waktu itu nasihat seorang yang memang mujahid, dia guru, dia ini, dia itu, kok bertumpu pada satu kayak gitu. Orang yang serupa dia namanya Kiai Mangli, Jenengan ini dari daerah Jawa Tengah juga ya tentu. Kresik ya, jadi agak jauh ke timur ya. Tapi kenal Mbah Mangli dong ya. Ya. Mbah Mangli itu juga bilang suatu saat. Ini kan bilang sama teman-temannya, karena dia pergi haji, itu kan nggak pakai foto. Dia orang yang masih mengharamkan foto. Jadi satu-satunya foto yang kita lihat tentang Mbah Mangli itu, waktu dia itu dipeluk, disikap, ditarik oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki di Mekah. Jadi Al-Maliki yang populer itu. Malam besar sekali, yang diancam berkali-kali mau dibunuh oleh Saudi Arabia. Tetapi Raja Fahad sendiri suka ke rumah dia, minta advice gini. Jadi gak berani ulama-ulama itu. Apa yang kalian perdebatkan sampai menimbulkan proses mesti dibunuh? Ya gitu. Jadi di suatu saat perdebatan itu akan kesana. Nah ini Al-Maliki mau dibunuh, udah ada bukunya. Saya udah baca juga bukunya Bi'idnillah dari tahun 80-an. Soal putusan bahwa dia mesti di, kalau disana kan dipenggal ya pada zaman itu. Tapi gak jadi. Ya. Sebelumnya pun begitu juga. Gurunya ulama Indonesia begitu juga. Orang Mesir, Syekh Abdul Rahim, Najar di Masjidil Haram. Tahu-tahu ulama sana pada gak laku ilmunya. Gara-gara ada dia. Jadi yang punya tempat masing-masing itu ditinggalin orang. Kan gak ada daftar nama murid. Tahu-tahu sepi aja. Berkumpul ke sini. Maka datanglah Hasan. You jangan berdebat di sini. Mestinya you koreksi, you punya hati. Ngapain? Berdebat. Ada tempatnya. Orang kan cuma ngajar. Lalu datanglah orang banyak banget. Karena banyak, yang lain kurang orang. Ada wisaya, pengaduan kepada raja. Ini kan mazhab kita, resmi punya kita. Kok yang ngaji cuma ke tempat dia? Oke. Raja mengambil keputusan bahwa Syekh Abdul Rahim Al-Masri mesti diusir. Nggak boleh ngajar lagi. Dengan menangis karena kecintaan terhadap ilmu dan dia alil hadis. Ngajar Bukhari. Yuk, besok udah gak ketemu saya lagi. Pakaian-pakaian udah saya pak-pakin. Udah ngepak. Saya bakal berangkat ke Mesir. Waktu itu masih pakai kapal lautnya. Hari ini. Disebut harinya. Jadi saya ucapkan selamat tinggal kepada murid-murid. Murid-murid nangis semua. Di antara yang menangis itu ulama besar yang sekarang menjadi bertitel pahlawan nasional. Namanya Kiai Haji Nur Ali di Bekasi. Kalau Anda tinggal di Jakarta cukup lama, mestinya sudah mendengar nama itu. Dia itu jadi pahlawan nasional. Sebab dia orang-orang yang begini juga ada perjuangannya luar biasa. Jadi muridnya Syekh Abdul Rahim yang datang ke Mekah. Nangis saja. Jamaah semua menangis. Tahu-tahu. Besok harinya Syekh Abdul Rahim sudah duduk lagi di majelisnya. Orang yang mau ngaji kepada Syekh yang lain ngeliat, tuh guru aneh tuh. Jadi baru mau ke tempat sebelah sana, balik. Menghadap guru ini lagi. Syekh, kenapa Syekh? Anda justru jadi gak dikasih pulang. Kenapa? Ini diantara ulama-ulama, maaf ya saya sebut aja ya. Wahabi waktu itu kan lagi galak. Ada yang bermimpi didatengin oleh Rasulullah. itu Abdurrahim Al-Masri, penyambung lidah saya. Lisanhu lisani, lidah dia lidah saya. Tidak boleh ada satu otoritas apapun yang memindahkan dia dari Masjidil Haram. Ulama itu salah satu pimpinan yang ada yang baru lahir di Saudi Arabia yang namanya pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, yang kemudian pandangan-pandangannya semakin menggila pada saat minyak baru diketemuin. Minyak tuh baru dibor, digali di Saudi tuh tahun 33. Pelajar-pelajar Indonesia lagi sedang banyak-banyaknya waktu itu. Jadi pada tahun-tahun berikutnya peristiwa ini terjadi. Udah hampir mau diusir. Sama dengan orang Salatiga namanya Kiai Zubair Solotigo. Gara-gara dia berlawanan dengan ulama pemerintah resmi pada saat penghitungan falak, Zubair Salatiga. Kata ulama sana, gerhana bulan itu terjadinya malam ini. Kata Zubair Solotigo wong Jawa ini, dalam hitungan saya bukan pada tanggal itu, tapi tanggal sebelumnya. Wow, wow, wow, wow. Udah lu sediain kain kafan aja. Salah gua potong lu. Dulu bentuk perdebatan sampai pada tingkat itu. Ya, nangis lagi Zubair. Ya udah siap sediain kain kafan. Tapi pada hari-harinya ternyata dari puluhan ulama yang pandai menghitung falak, yang benar cuma dia, Syekh Zubair, orang Jawa itu. Yang ini pun gurunya Syekh Yasin, yang barusan bilang, lebih baik ente jangan pakai digaji gitu. Wah, maaf. Malu semua ulama itu. Tetapi jodoh menjatuhkan hukuman potong, dipenggal lehernya. Tapi gerhana kan kelihatan, bukan teori-teori yang pakai anu menurut si Socrates, menurut si Plato, lalu menurut Nabi begini, menurut Socrates begitu, Aristo begini, kayak filsuf-filsuf tanggung nih. Saya sebut tanggung karena saya dikerubutin memang mahasiswa saya juga sendiri. Dulu waktu saya ngajar filsafat barat itu, dia pada bilang, itu si anu si Karl Marx nggak pernah ngomong soal agama. Kalau dia ngomong sedikit saja. Nah, saya bilang biar sedikit juga, tapi dia yang bilang agama itu candu rakyat. Dan omongan sedikit kan kata inti. Tahu berami-rami mahasiswa, tauin saya. Ya. Orang anak pengajian, so ngajian filsafat. Emang gue yang mau? Lo mau juga gue ngajar tafsir dong. Kok filsafat barat, filsafat Cina, filsafat Yahudi? Lo yang nyuruh gue. Lo bilang gue bukan ahli. Masa bodo amat, emang dikara gampang jadi ahli filsafat? Udah, ana gak pikirin. Tapi belakangan hari ada buku setebal begini. Diterjemahkan oleh penerjemah dari Indonesia, kalimat-kalimat Karl Marx tentang agama. Dikomentarin sama Pak Rektor, siapa namanya? Komarudin Hidayat. Biar buku ini dibaca oleh banyak umat, sehingga orang-orang agama menjadi tahu kesalahan-kesalahannya. Bisa aja lah. Itu kan kesalahan dari murid-murid saya yang menghina saya, juga termasuk Komarudin Hidayat waktu itu. Lu bilang tuh dia cuman gara-gara ada filosof yang dibawa ke Indonesia oleh Nur Khalis Majid waktu itu, obrolan dengan Sydney Hook. Jadi buku itu obrolan. Yang ngobrol salah satunya Pak Nur Kholis Majid. Sydney Hook yang mengatakan, Karl Marx gak berbicara apa-apa tentang agama. Itu yang udah jadi filosof. Apalagi ini, belakangan terbitlah buku itu. Yang kasih kata pengantarnya itu si Pak Franz Magnus Suseno. Jerman, kebanyakan makan pecel. Jadi namanya ditukar pakai Suseno. Kita suka pakai ke IAIN. Enak orangnya, sopan banget. Nggak dibayar juga mau datang ngajar di IAIN. Dia juga tahu dosen IAIN gajinya kecil-kecil. Bagaimana bisa bayar orang? Saudara, itu ilustrasi yang menjadi bunga rampai dari berbagai bentuk yang namanya silang pendapat. Saya udah tunjukin ya, Syekh Abdul Rahim hampir mau diusir. Tapi Nabi yang datang. Masalahnya cuma satu. Engkau percaya gak ada orang yang bisa bermimpi berjumpa Rasulullah? Saya Zubair pulang ke Jawa. Kenapa? Kan ternyata Anda yang menang. Mereka pada berguguran. Sok ngitung. Maksudnya gak bisa ngitung. Waktu jangan kata orang-orang yang dikata anu, polisi-polisi aja masih banyak yang buta huruf di Arab itu. Jadi duluan Indonesia kenal hurufnya sama orang-orang Arab. Tapi kalau apal, Masya Allah, kuatan dia ngapalnya. Ya, jadi gurunya katanya ulama lagi ngapalin Quran. Sama orang Badui ini yang nuntun onta. 2-3 kali yang nuntun onta, yang negurin gurunya. Yang di atas salah. Lu belajar ngapal di mana? Aneh dengerin juga ente aneh hafal. Emang bener hafalan dia? Kalau huruf dia nggak bisa, tapi ngapal dia cepet. Orang-orang Arab itu. Nah ini Syekh Zubair pulang. Kenapa pulang? Abis aneh udah disuruhnya dia NKN kafan. Akhirnya pulang balik ke Solo Tigo. Salah satu muridnya adalah guru saya, Syekh Yasin Al-Fadani, yang cerita ini bilang, "You kalau balik ke Indonesia nanti you mesti ziarahin itu Syekh Zubair Solo Tigo, guru saya dalam ilmu falak." Udah pernah mau dipotong. Ini ilustrasi yang menggambarkan pada pinggirannya yang sudah agak jauh, suatu perdebatan akan mengambil bentuk seperti ini. Saya nanya juga, di Kristen ada gak model begitu? Yang jawab Franz Magnus Suseno. Romo, saya mau tanya nih. Bila di Islam banyak pemikiran begini-begini, telah menimbulkan perdebatan, gitu. Sampai diberitakan betapa Galileo itu sampai dihukum bunuh beberapa ilmuwan, dihukum bakar oleh gereja. Bukankah itu sifat brutalitas yang lebih dari yang disebut kefanatikan? Sampai dibakar cuma gara-gara dia menyebut soal bumi bulat ya, bumi yang ngelilingin matahari, bukan matahari yang ngelilingin, berdasarkan ilmunya dia. Itu sih sebetulnya kalau dibaca buku-buku kuno itu bukan penemuan Galileo. Sebelum itu para filsuf udah ngomong kayak gini. Dan Galileo dengan alat-alat teropongnya itu kemudian menyimpulkan sama. Nah, tapi mengapa ilmiah yang ditemukan, keilmuan yang ditemukan oleh Galileo sampai dihukum bakar oleh gereja? Bukankah itu berarti permusuhan terhadap ilmu pengetahuan? Gereja memvonis untuk menghukum Galileo dengan hukuman bakar itu. bukan karena penemuan ilmiahnya. Ini yang Frans maksudnya, Pak. Ini di IAIN. Saya ngajar bagian itu. Yang sok-sokan filsafat itu tadi. Ya. Jadi, bukan permusuhan terhadap ucapan bumi yang mengelilingi matahari. Tapi ada ucapan Galilea Galileo yang menabrak daerah-daerah yang bukan daerahnya. Dia menyambung omongannya, gak boleh dipotong. Apa omongannya? Ternyata bumi mengelilingi matahari. Dengan demikian, salahlah kitab suci. Ini bukan daerah dia. Itu kata Frans Wagner. Saya kan gak pernah baca tentang Galilea Galileo. Di luar bahwa dia dihukum, bahwa dia menemukan penemuan ini, dan seterusnya. Jadi kata Tuan Gereja Frans, dia bilang, karena dia ngucapin gitu, bukan soal dia menemukan satu penemuan secara ilmiahnya. Jadi salah orang yang mengatakan bahwa gereja bertentangan dengan ilmu. Yang benar, omongannya ini nyerampang. Datang-datang dengan demikian, salahlah kitab suci. Terus berbuat dan seterusnya. Jadi adakah perdebatan itu muncul secara semestinya? Sejatinya yang disebut perdebatan yang selalu melahirkan rahmat. Ikhtilafu ummati rahmah. Saya ngomong bukannya baru sekarang. Saya suka juga dipanggil di Kementerian Agama dalam persoalan perdebatan-perdebatan antar ulama. Kayak model saya ngaji di Masjidil Haram ya, di Mekah. Itu kan kalau lagi kita musim haji kan, suka ada guru-guru ya, yang berceramah di Masjidil Haram ya. Nah, saya duduk. Suatu saat ini yang di Madinah nih, bukan di Masjidil Haram, di Mekah. Di Madinah. Saya dengarkan pengajian. Yang ngajarnya buta orangnya itu. Orang alim, tapi dia bukan orang Saudi. Hanya berpaham seperti pahamnya mayoritas ulama Saudi. Dia buta, tapi gak pernah meleset kalau dia membaca ayat, dan gak pernah meleset kalau menyebutkan kitab yang meriwayatkan hadis. Jadi dia bukan cuman an Abi Hurairah, an Fulan, an, bukan. Ini hadis ditahrij, dikeluarkan oleh Bukhari, dikeluarkan oleh Muslim, disebutkan dalam kitab Anu, di dalam bab Anu, beberapa kitab disebutin. Orangnya buta. Itu ngajinya bagaimana tuh? Tape recorder juga masih ada goyangnya. Dia benar tuh orang. Di antara yang dia tonjolkan, misalnya, nah ini boleh kita masukin dalam ikhtilaf ini sekarang ya. Kalau yang tadi itu kan ikhtilaf karena dengki, karena asat, itu yang dibawa-bawa tuh. Ikhtilaf yang direkayasa, itu yang paling berat. Kok kerajinan banget sih? Anak-anak muda nih kekerenan. Maaf ya, belum lama dia belajar. Kalau dibilang, aneh baca Bukhari, aneh. Ya ente, ngomong aneh baca Bukhari, Ida Royani lagi. Penyanyi, di depan Pak Kurai Syihab, doktor, summa cum laude, ahli tafsir keluaran Al-Azhar, yang pernah hafal Quran. Masih digituin juga sama Ida Royani, gara-gara dia tokoh dalam satu sekte kali ya. Saya temukan di dalam kitab hadis ini, ya Allah. Subhanya. Itu kita andainya dia salah cetak juga ente gak paham. Itu Quran andainya dia salah cetak ente kagak tahu. Tapi begitu lugasnya berbicara tentang masalah begini. Saya lihat itu di televisi waktu Idul Fitri, mungkin 15 tahun yang lalu. Waktu Ida Royani masih apa? Masih lumayan suka dipanggil-panggil pakai jilbab kan dia. Jadi bagaimana agama harus dibicarakan di depan bukan orang agama, cuma disepu gitu, kayak orang agama. Kan hadis Nabi, idza wusida al-amru ila ghairi ahli fantazir as-sa'a. Bila persoalan sudah disandarkan kepada orang yang bukan ahlinya, nantikan saja saat kehancuran. Apalagi kalau memang masalahnya sudah bersifat perdebatan. Yang aneh bilangin jangan dilakukan, menayangkan model begini. Sampai seorang yang sampai dapat cum laude, summa cum laude, harus disejajarkan dengan seorang artis. Yang jangan-jangan itu Bukhari dia kagak pernah baca, tapi dia udah pernah dengar. Itulah aja disebutkan begitu. Maaf ya, saya kenyang soal gini-ginian. Waktu saya bilang salah tuh ulama di Jakarta bacain Fatihah buat putri-putri kecantikan yang bakal dipertandingkan lagi di luar Indonesia. Dibacain Fatihah biar menang. Aku jejer. Ya Allah, pajangannya jangan-jangan ente lihat bukan rambutnya kali. Kelilingan mata ente ngeliat dia. Dari atas ke bawah, pada saat itu, seorang ulama berkata, mari kita bacakan Fatihah agar putri-putri cantik ini. Wajar. Apa yang perlu diperdebatkan di sini? Di mana Qurannya? Di mana sunnahnya? Saya lagi ceramah. Kita akan membuat sesuatu yang baru di sebuah pesantren. Tapi yang kita alami saat ini, kebetulan yang buka pesantren sekarang itu jadi besan saya. Saya cuma lagi baca doa waktu itu, sama ceramah sedikit. Yang buka pesantren, dimanggil juga tokoh, maaf ya, Hari Mukti. Belum lama Hari Mukti masih tampil di televisi dengan gaya yang hebat. Nona. Kan hebat deh. Tato dia udah pakai sorban, pakai jubah, di atas pentas. Blak-blak. Siapa yang melarang orang jadi peragawati? Emang gue ngomong larang? Cuman saya menyalahkan sikap ulama. Kok baca Fatihah murah banget? Paling duitnya seamplop. Kalau amplopnya ratusan ribu, kalau jiwaan dulu, ya Rabbana, aneh ngomong kemana, inti kemana. Siapa yang melarang orang jadi peragawati? Asal tahu, ya tuding saya. Apaan sih yang suruh, inti gak tahu, tapi Al-Fakir tahu. Sampai ke luar negeri, aneh tahu tuh, aneh diomelin oleh ulama internasional. Aliran yang dibawa dan dimasukkan ke Indonesia itu yang bukan Islam, yang bukan ini, yang bukan itu. Ah udah deh, jadi politik. Sehingga yang gua menjadi confused, konfliknya jadi gede karena dia tidak ada merujuk kepada Quran, tidak pula kepada Sunnah. Kok maudhunya, materi perdebatannya, kok jadi pindah? Ada kan lagi menggerutui. Kalau ini orang-orang dari pesantren nantinya tukang bacain doa. Waduh mak, tentang orang Indonesia. Mungkin di suatu saat Ahmad Dhani yang injek-injek apa nama Allah di atas pentas juga inti mau doain juga barangkali. Bukan itu larinya. Saya jangan doain dong yang begini. Tahu-tahu topiknya digeser. Dia bilang, siapa yang melarang orang untuk menjadi peragawati? Ada soal larangan yang saya baca tentang peragawati, saya ucapkan. Saya cuma ngomongin sikap nih ulama. Jangan begitu. Dan waktu dia tampil, karena dia merasa dia sudah menguasai kitab-kitab yang dia tidak bisa baca. Kalau soal gini sih aneh berani tantangin. Gua bayar lo yang banyakan. Hah? Kalau bisa baca gue. Ngaji lagi masih kelepetan. Karena ini direkayasa. Mesti tampil dengan performance ini. Siapa yang mengatur itu? Yang mendesain dandanan kayak begitu? Maaf, ulama kita yang dulu-dulu gak ada yang sorban nyampe nyengsel. Apalagi Wali Songo. Saya lihat orang-orang Jawa yang jadi ulama itu masih ada yang pakai belangkon. Tapi kalau di film kan Wali Songo sorbannya kepanjangan. Padahal itu sorbannya tukang air di India. Kalian tidak bedain ke datang sono. Anda bisa datang di Afghanistan tuh benar tuh. Begitu. Tapi dia bukan ulama itu. Yang suka nuntun sapi. Apa? Jadi Pak Saifuddin jangan dibandingkan dengan hal-hal yang begitu. Saya hanya menunjukkan. Di suatu saat ada perdebatan yang sampai begini. Di suatu saat lagi ada yang sampai menimbulkan pajangan kegagahan. Anda semua tidak ada, yang ada adalah saya. Itu yang saya takut. Kalau perdebatan benar-benar perdebatan, fa in tanaza'tum fi syai'in. Alhamdulillah pimpinan Anda baca ayatnya bagus banget. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Maklum basicnya madrasah. Benar. Kalau basicnya bukan madrasah, ugal-ugalan. Kalau kata mubalik-mubalik di Jakarta, Idrus Jamalul kalau suka ngomong, biar sorbannya kayak ban Vespa lagi. Oh, gede atau sorban kayak ban Vespa. Jadi waktu itu ya saya ternyolah sudah. Yang benar ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli. Bila kamu berselisih paham dalam suatu perkara, kembalikan perkara itu kepada Allah. Lihat Quran. Wa rasuli. Apa yang dijelaskan oleh utusannya. Gitu. Karena melihat ini gitu. Tidak menjadi persoalan buat saya. Saya anggota Majelis Ulama Indonesia Pusat gitu. Berapa gajinya Pak Ustaz? Emang dari awal sampai akhir enggak ada gajinya? Enggak ada persoalan. Ya. Tapi kalau kita datang rapat dikasih ongkos bensin diganti. Ya, 300 ribu. Tanda tangannya juga 3 lapis. Itulah ente deh, ente gak mau tahu. Itulah yang kita lakukan. Disitulah terjadi perdebatan. Tapi apakah perdebatan itu untuk ngurusin duit yang 300? Lu makasih juga, gua banyak kalau 300-an sih. Tapi bukan itu persoalannya. Kita akan menentukan sesuatu yang ke atas itu. Ilallah wa rasulihi. Bila semua bingkai perdebatan itu dikembalikan, tunjuknya ke sana dong. Aus dan Khazraj itu kan dua kabilah, bukan dua tiga orang. Dua kabilah yang kalau ketemu tuh main bacok-bacokan, main potong-potongan. Tapi ketika mereka kembali ke Allah, ke Rasul Allah. Di Madinah itu Pak, sahabat-sahabat Nabi dari Muhajirin yang gede, yang miskin-miskin sampai tinggalnya di Suffah. Suffah itu kalau ente pergi haji terus ke Madinah ya, sekolah sembahyang di Masjid Nabawi kan. Itu di belakangnya ada yang dipakein pagar stain itu. Kalau bapak pimpinan kita insyaallah udah sering kesana barangkali ya. Kan umrah itu sering dilakukan oleh. Anda lihat itu, pagar stain itu Pak yang di belakang Raudhah ini. Itu Suffah dulunya. Emperan rumah Rasul. Sahabat enggak ada tiang, enggak ada apa, enggak ada kamar. Di situ geretak. Itu disebut Ahlus Suffah. Yang begini-begini ini, yang enggak nuntut apa, nuntut apa, nuntut apa. Dia akan kembali ilallah wa rasulihi. Bila itu yang terjadi, kalau debat balikinnya ke sono. Itu akan benar dirasakan ikhtilafu ummati rahmah. Perdebatan antar umatku adalah rahmat. Coba kalau enggak berdebat antara Hanafi dengan Syafi'i. Kata Syafi'i, senggol perempuan, lelaki batal wudunya. Kalau batal wudunya, tawafnya kagak sah. Andai cuma itu satu pandangan ulama, bahwa kesenggol perempuan batal wudu, bila batal wudu maka tawaf tidak sah. Andainya di Islam tidak ada perdebatan. Kayak apa ibadat haji itu menjadi siksaan? Bagus ada Hanafi, dia yang bilang. Kagak tuh yang di dalam ayat Quran tuh aulamas tumun nisa, bukan artinya kesenggol. Itu lafaz eufemismus, lafaz yang dihaluskan, ya, kata yang santun tentang persetubuhan bila seorang lelaki menyentuh perempuan. Kan bisa. Kalau dia ngomong langsung nih, maaf nih, sekasar omongan saya, setubuh kan jelek. Ya dalam bahasa pengantar yang biasa, bahkan di dalam bahasa Indonesia, paham ya? Yang dulu duluan, maka kedua pasang suami istri itu masuk ke peraduan. Yang kita tahu nggak arti peraduan? Tempat beradu. Ya sebenarnya tuh begitu, tempat itu disebut peraduan. Tapi itu terdengar lebih halus daripada maka nggak enak aja ngomong aja. Gaya ini yang dipahami oleh Imam Abu Hanifah. Nah, bingkai fikih daerahnya di situ. Yang alim yang buta tadi saya cerita, sebut hadis begini, sebut hadis begitu. Oh, wa ma ra'ayna wa ma sami'na hadithan yaqul bi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi wa yad'u ba'da shalah. Kami belum pernah mendengar ada hadis yang meriwayatkan bahwa Nabi mengangkat tangannya berdoa sesudah sholat. Masamina. Emang orang Indonesia nggak tahu itu? Ulama dunia nggak tahu itu? Tahu banget. Tetapi kami mendengar, kami tahu sampai pada batas mutawatir. Saking banyaknya. Jam berapa ini? Mudah-mudahan jam saya dimulurin sedikit ya. Gak apa-apa deh, saya juga udah terkadung ya. Saya memang suka banyak embel-embel. Maaf Pak Pimpinan, saya sangat tertarik dengan dakwah Anda tadi. Memberikan apa tadi? Gift 60 juta an-an. Kebetulan supaya saya jangan lupa, saya mau tutup nih omongan, saya mau ngomong juga nih urusan beginian. Saya ini lagi berjanji kepada perjuangan Palestina yang diorganisasikan, diorganisir ya, oleh satu yayasan yang di sini namanya KISPA. Dulu yang pimpin tuh Pak Din Syamsuddin dulu. Din Syamsuddin udah kebanyakan kerjaan, dia turunkan kepada asistennya. Asistennya suka kenal saya di mana-mana, pernah umroh bareng. Kebetulan kalau ada pejuang-pejuang Palestina yang selalu dikejar-kejar, nggak bisa diem di negerinya, itu suka minta bantuan-bantuan kemana-mana. Ya kalau yang partikelir sih, ya dia datang-datang ke masjid, minta digeladin sorban. Kalau ini kan bukan, ini kan level atasnya nih. Dulu jenderalnya Hamas datang ke rumah saya. Tapi saya bisa kasih apa? Artinya kita ini tangan kita, jabatan doang yang tinggi, tetapi posisi tangan kita kan masih di bawah. Saya bukan bapak kita, dia ngasih. Kemarin juga dia baru datang Pak. Saya janjikan deh, Quran yang kamu cetak itu 1000 untuk saya. Maksudnya Quran yang bakal diwakafkan. Saya yang cariin duitnya. Habis ngomong begitu saya kebingungan. Gue gimana nih? So, itu 50 ribu. Satu eksemplar. Bagus. Dan ada doanya dari imam itu. Imam itu yang punya apa sih namanya ini? Sebenarnya ya, sendiri ya. Tapi dia bukan, dia resmi nih orang alim besarnya dia, Dr. Abdurrahman Yusuf Jamal. Hampir ke rumah saya. Cerita tentang gitu. Ya, gimana dong kita gitu. Tapi walaupun begini, sedikit-sedikit begini, alhamdulillah mereka sekarang yang udah agak keder dengan kita. Sebab dalam teknologi yang serba pas-pasan, dibikin dalam kondisi out-outan, tapi bom kami udah bisa nyampe juga ke Tel Aviv, pusatnya Israel. Jadi bikinnya di dalam lubang. Kalau ada bom kena gitu goyang, gak jadi lagi itu bom. Wah, buyan. Rakitan. Tapi udah masuk ke Tel Aviv. Karena yang berjuang bukan alatnya, kiniannya. Dia perlu support. Ya kita datang, saya janjiin aja. 1000 deh, anda beli. Jangan anda bayar kontan. Cuma 5 juta dari saya, 2 juta dari jamaah yang ada pada waktu itu. Baru Kamis yang lalu. Jadi saya sih bilangin aja, kan di sini ada panitianya. Bapak jangan puyeng-puyeng lagi nanti hubungan dengan saya. Saya akan hubungan dengan anu bapak ya. Jadi ini yang saya sudah janjikan, Pak. Nanti kalau dibeli, itu Quran wakaf. Terserah saya nanti mau membagi kepada siapa. Mensiasatinya sebagai apa? Karena di dalam 50 ribu itu, ongkos cetak untuk ini, untuk itu, untuk Palestinanya cuma 10 ribu. Itu dari panitia yang ada di sini. Ya pokoknya terserah. Saya sih berharap zakat Anda jangan kemana-mana. Kepada hal yang sangat diperlukan. Yang kami sedihkan adalah Anda sulit untuk menjalankan sunnah Rasulullah, kata dia. Kan ada tempat yang ditentukan oleh Rasulullah, bila Anda mau pergi, pergilah ke tiga tempat ini. La tushaddur rihalu illa li thalathati masajida, Masjidil Haram wa Masjidi Hada wa Masjidil Aqsa. Tak boleh orang bergegas-gegas berangkat bepergian kecuali tiga tempat ini. Masjidil Haram, sebab jaminannya udah pasti surga kalau naik ke sana. Masjid Hada, masjid aku nih. Sebab ini yang di sini 1000 kali lipat. Jadi ada jaminan-jaminan seperti itu, ada kawalan-kawalan seperti itu. Sekarang sulitnya buat bukan main waktu tempat saya Masjidil Aqsa. Jadi pada saat sedang aman-amannya, disebut aman nih Pak, saya datang kan ke sana, kebetulan saya punya duit. Loh, nah lagi aman nih katanya, udah aman, kita boleh masuk. Nggak urung, masih tiga juga mayat lagi ditakbir itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu amannya, bagaimana lagi kagak aman. Belum yang saya lihat digusur-gusur tuh yang lagi dagang-dagang sayuran. Di sini nggak ada basa-basi begini-begini. Saya lihat digusur aja pakai mobil apa. Jadi tariknya itu tiang-tiang itu. Pakai gaitan-gaitan. Terus diseruduk dengan bulldozer-bulldozer kayak begitu. Yang dagang orang muslimah. Nangis-nangis kayak begini. Dia jalan aja. Kondisi itu tidak sengaja saya lihat. Karena katanya keadaan aman. Tapi lagi begitu. Ini saya informasikan juga karena ini merupakan bagian yang ya jadi daerah saya. Jadi saya tutup ya untuk yang ceramah saya tentang masalah bagaimana memahami perbedaan, dan ini belum sangat menukik pada contoh yang perlu di sekitar masalah fikih itu, kecuali yang barusan saya saksikan sendiri, Syekh Muhaddits ahli hadis, benar-benar bukan gadungan. Dia jadi imam yang mengajar di situ. Dia bilang, kami tidak pernah mendengar itu. Tetapi oleh orang yang mendengarkannya, tuh Orang alim aja gak pernah dengar hadis. Makanya gak boleh. Itu gak boleh tindak lanjut dari pemahaman ente. Satu segi seorang ulama tidak menemukan. Tapi betapa banyaknya mereka juga menemukan hadis-hadis dalam konteks berdoa sesudah sholat dan angkat tangan pada saat berdoa. Jadi tidak mendengar Nabi enggak berdoa pada gitu, saat selesai sholat. Itu apakah pernyataan yang mempunyai kekuatan hukum untuk sampai melarang? Ini paham gak nih? Dipahamin gak nih omongannya? Itu jam kerja, anda udah tahu, jam manggil. Anda juga jam kerja. Sekadar menginformasikan, Nabi gak mengangkat tangan Nabi sholat. Itu yang dipahami oleh ulama yang tetap mengangkat tangan. Nabi cuman kagak ngangkat, tapi ngelarang anda kagak tahu. Di tempat lain, Nabi waktu angkat tangan sampai keteknya kelihatan. Waktu minta hujan. Rafa'a yadayhi. Wa lam yunzil yadayhi illa wa qad balla lihyatahu bima'il matar. Nabi angkat tangan dan dia belum menurunkan tangannya, tahu-tahu hujan sudah membasahi janggutnya. Itu Bukhari. Artinya bahwa kerja mengangkat tangan sudah dilakukan oleh Rasulullah. Bahwa kerja mengangkat tangan juga waktu perang Hunain dilakukan oleh Rasulullah. Begitu banyaknya soal mengangkat tangan sampai ini hadis jadi mutawatir. Mutawatir tidak disyakkan lagi datangnya hadis itu. Wa amma Nabi berdoa sudah sholat, dia memang anda tidak dengar hadisnya, tapi dia berpesan kepada sahabatnya Mu'ad bin Jabal, ini uhibbuka ya Mu'ad, faqul dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku dalam kebaikan mensyukuri engkau. Allahumma a'inni ala dzikrika, dalam berzikir, mengingat dan menyebut nama-Mu. Wa husni ibadatik, dan dalam kebagusan beribadah kepada-Mu. Itu dipesenin sama Nabi. Kalau sampai pada tingkat enggak boleh, bagaimana Nabi mesenin? Inilah yang jadi pertimbangan ulama. Perlu ada kebijakan gaya pikir. Makanya ulama itu tidak mengangkat tangan, tapi dia tidak bisa melarang orang pada saat mengangkat tangan. Karena hadis ini bukan melarang. Lagi ngebilangin Nabi gak pernah angkat tangan. Terus yang Nabi suruh, ini riwayatin gak? Boleh riwayatin juga. Jadi ada balance. Pada saat ya mengambil konklusi dari perdebatan-perdebatan itu. Nah inilah contoh sampai lahir buku yang saya katakan itu mutaakhirin ya, ulama belakangan, ma la yajuzu fihi al-khilaf bainal muslimin, yang tidak boleh diperdebatkan di kalangan kaum muslimin. Jadi kita jangan pakai otoritas sendiri gitu ya. Hadisnya udah anu udah ada, yang kagak pakai ada, yang make juga ada pada tempat berbeda, tetapi keputusan anda yang membuat ini keluar dari core ayat dan dari core hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang kata boleh. Ya sudah jamaah, saya minta maaf sekali lagi bapak pimpinannya, barusan saya menginformasikan itu karena kesempatan saya ada di sini dan saya lihat lagi. Saya nggak tahu ada gini-gini aneh. Kalau tahu saya udah pesen tempat dulu. Ayo kita baca Fatihah. Mudah-mudahan tanpa dialog-dialogan dakwah ini berhasil insyaallah. Akhina yang mendapatkan mudah-mudahan manfaat besar. Ya, dan Anda semua yang bekerja dan mengaji bukan cuma ngedengerin doang, tetapi melakukan sesuatu seperti yang Anda lakukan. Masya Allah, 2.5%. Ya, lumayan kan? Gede kan? Tapi kalau kata orang Inggris, ya segini. Anene masuk ke gereja 10%. Mau kek kagak, kek tahu, kek kagak, kek tahu-tahu udah didebet 10%. Gue mau tahan, bagaimana tahan? Nah, udah. Jadi kita boleh melanjutkan ini lebih tinggi lagi insya Allah ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna. Wa aslih lana akhiratana alladhi ilayha ma'aduna. Wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khayr. واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Maafkan saya ya atas kesilapan dan saya berterima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.